syair yang tertera, semoga bisa membawa faedah di hari tua. Apakah itu semua arti syair yang tertera, semoga bisa membawa faedah di hari tua. Pertama, punya akal. Kedua, sama ilmu. Ketiga, harus sabar. Keempat, punya bekal. Kelima, macam waktu. Keenam, patuh pada guru. Arti syair yang tertera, semoga bisa membawa faedah di hari tua. Apakah itu semua arti syair yang tertera, semoga bisa.